يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan Riyadhus Shalihin ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang sangat luar biasa jemaah. Di antara yang menunjukkan betapa luar biasanya nikmat ini, kita tuh bisa dapetin istighfar makhluk yang ada di bumi ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, sahibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahr. Orang yang punya ilmu, hadirin, orang yang punya ilmu, dia akan mendapat istighfar dari semua makhluk, sampai ikan yang ada di laut dan lumrat yang ada di perairan. Jadi semua binatang-binatang, hamba-hamba Allah itu akan beristighfar untuknya. Ya Allah, ampuni dosa fulan, gitu loh. Tutup dosanya dan jangan sampai ada efek buat kehidupannya. Bayangkan. Semuanya tuh. Jadi kita lagi tidur tuh, itu burung-burung beristighfar buat kita. Ikan beristighfar buat kita. Lalu semut beristighfar. Populasi semut itu berapa, hadirin? Masya Allah. Salah satu ikan yang lagi hit sekarang, ikan cupang. Nah, itu ikan cupang. Itu berapa populasi ikan cupang? Masya Allah. Makanya kalau melihat ikan cupang itu jangan hanya lihat warnanya aja. Ini lagi hits juga sampai ada yang mau mandiin ikan cupang. Ikan cupang dimandiin, Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Itu semua beristighfar untuk kita, kalau kita punya ilmu. Jadi kita selesai kajian nih, ibu-ibu sibuk di dapur misalnya, lalu yang lain aktivitas, itu tanpa sadar tuh kita dapat istighfar dari banyak pihak. Makanya rugi ya kalau kita gak punya ilmu. Maka marilah kita semangat dan terus mencoba istiqomah. Doa sama Allah, ya Allah, Semoga saya bisa mengkhatamkan Riyadhus Shalihin dan mengamalkan kandungan dan isi dari buku ini. Gitu, hadir. Oh, luar biasa. Semua makhluk itu beristighfar. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Selanjutnya minta tolong sama Allah, hadirin. Agar Allah Subhanahu wa taala lancarkan kajian kita, berikan kita pemahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa menerima, bukan hanya dengar aja tapi menerima. Lalu mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu itu. Dan semua itu taufik dari Allah. Selalu ingat hadis qudsi yang sudah kita pelajari. Ya ibadi kullukum dalun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya hamba, aku kalian semua itu gak ngerti apa-apa. Gak punya ilmu. Kecuali yang aku beri hidayah. Maka selalu minta hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah. Jadi mintalah hidayah kepadaku. Aku akan kasih hidayah. Minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, kuatkan juga syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tugas kita itu beribadah. Dan jangan berikan ibadah kita kepada selain Allah. Jaga diri kita dari kesyirikan. Dan ketika ibadah, ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana marilah kita memberikan salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita sudah berada di tengah kedua dari bulan Syaban sekali lagi. Maka jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Maka mintalah sama Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Dan lakukan persiapan, hadirin. Selalu ingat tuh konsep ulama klasik dulu ketika di Roma, di Syaban. Syahrul Syaban, Syahrul Qurra, kata para ulama. Kata Imam Salamah. Hal ini juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dan Al-Tahir Ma'arif dan lain-lain. Bulan Syaban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Karena pembaca Al-Quran melakukan pemanasan di bulan Syaban untuk perhelatan Ramadan. Maka hadirin sekalian, tambah lagi ibadah kita. Kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuk ke Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab bayan kathrati turuqil khair. Penjelasan banyaknya jalan atau pintu kebaikan. Dan kita sekarang masuk ke hadis ke-6. Tapi sebelum masuk ke hadis ke-6, kemarin udah diamalin belum, hadirin? Udah pada senyum-senyum sendiri belum? Gak pakai sendiri ya? Udah pada bersenyum belum? sedekah gitu kan. Senyum itu penting. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang murah senyum. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat murah senyum. Dan wajah beliau senantiasa berseri, hadirin Allah muliakan. Nah, seharusnya orang yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berusaha melakukan hal tersebut. Berusaha mengikuti sunnah nabinya. Berusaha mengikuti sunnah nabinya. Hadirin Allah muliakan, makanya Abdullah bin Al-Harith dalam riwayat Tirmidzi beliau menyampaikan bahwa ra'aitu ahlan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum, paling sering tersenyum dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang lebih senyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak tersenyum maksudnya. Lebih banyak tersenyum. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah yang Allah muliakan, dalam riwayat yang dibawakan Ibnu Abi Dunya dikatakan wa'alyan alyan alyan an-nasi dhahaka wa bassama. Nabi SAW itu yang paling lembut tertawanya dan senyumnya. Jadi enggak ngakak gitu ya, enggak terpingkal-pingkal. Kalau ketawa, kalau senyum itu lembut, Nabi SAW. Jadi walaupun tertawa dan tersenyum, tetap punya karisma hadirin. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi jaga dan sering senyum, sering senyum, sering senyum. Wajah beliau berseri. Wajah beliau berseri. Makanya hadirin yang semoga Allah muliakan, jangan pernah meremehkan senyum. Kemarin kita sudah jelaskan. Dan senyum murah ya. Kita hanya butuh berapa otot? 13 otot. Masya Allah. 13 otot. Kalau cemberut, cemberut. 50 atau 30. Lebih banyak gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah, sekali lagi perbanyak senyum dan perbanyak senyum. Dan kita dapat pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan, maksimalkan dan maksimalkan. Ingat modalnya cuma 13 otot daripada cemberut 50 otot. Jadi kenapa kita jago dalam yang lebih berat tapi susah dalam yang lebih ringan? 50 otot jago kita. Tapi untuk korting 37 otot aja gak mau gitu lah. Tanya 13 otot hadir. Allah Ta'ala bisa. Ya, kita lanjutkan. Hadis yang ke-6. Hadis ke-6 secara umum nih, jamaah sekalian, sudah kita bahas. Sudah tercantum dalam hadis-hadis sebelumnya. Tinggal kita katakankan beberapa hal yang baru yang belum terdapat dalam redaksi dan fawaid yang dijelaskan para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita ya. Mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin yang ada, yang masih hidup dan yang sudah wafat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Nawawi menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap sendi manusia itu punya tanggungan sedekah atau punya kewajiban sedekah. Masih ingat? Udah kita lewati ya, hadis salat duha. Hanya tadi saya sampaikan, ini mayoritas pengulangan, tapi penting, penting, pengulangan itu penting. Bahkan kata para ulama, pengulangan itu bagian dari agama. Pengulangan itu bagian dari agama. Masya Allah ya, kita tahu semua orang hebat di bidang masing-masing, bidang agama maupun bidang dunia, akan menyatakan bahwa salah satu kunci sukses adalah repetisi. Repetisi. Nah, ada kesuksesan tanpa repetisi. Sebagian pihak mengatakan demikian. Dan repetisi adalah pengulangan. Dan ulama kita dari dulu mengatakan pengulangan itu bagian dari agama. Dan dalilnya banyak banget hadirin. Bukankah sholat wajib pengulangan? Kita harus ulang 5 kali dalam sehari, kata para ulama. 5 kali dalam sehari. Bukankah membaca Al-Fatihah dalam sebuah sholat wajib diulang? Di rakaat kedua diulang, baca lagi. Rakaat ketiga diulang, baca lagi. Rakaat keempat diulang, baca lagi. Bukankah zikir pagi petang pengulangan setiap hari? Bukankah mengkhatamkan Al-Quran pengulangan? Nggak ada juz baru kan, 1-30 aja terus diulang, diulang, diulang, diulang. Eh, Masya Allah hadirin sekalian, Masya Allah, banyak semua banyak. Bukankah baca Al-Ikhlas di waktu pagi diulang, baca Al-Falaq waktu pagi diulang 3 kali, baca An-Nas waktu pagi diulang 3 kali. Bukankah auzubillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa hadhiru, ketika kita meruqyah diri sendiri yang sakit itu diulang 7 kali, atau mengucap as-salallahu azim rabbal arsyil azim ansyfiya, mendoakan yang sakit diulang 7 kali. Pengulangan, pengulangan, pengulangan, repetisi itu penting. Itu konsep agama kita. Agama kita tuh isinya tuh konsep kesuksesan hadirin. Tapi kita gak kenal aja atau kurang belajar. Lalu ketika pihak lain mengucapkan hal yang sama dengan packaging yang canggih gitu, Masya Allah. Padahal konsep kita udah ada. Sudah ada. Mari kita ulang lagi, namanya juga pengulangan. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi itu, setiap persendian itu harus atau wajib dikeluarkan sedekahnya. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari. Ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Lalu Nabi kita selesai melanjutkan, engkau berbuat adil di antara kedua pihak, atau di antara dua pihak itu sedekah. Jadi berbuat adil di antara dua pihak itu adalah sedekah. Lalu kita lanjutkan lagi. Tapi kita salah-salah menyatakan, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud berbuat adil ya. Itu tambahan yang ada di riwayat ini. Tapi kita salah-salah menjelaskan bahwa Wutu'inu rajula fi dabatihi sadaqah. Dan engkau membantu seseorang, engkau membantu seseorang dalam kendaraannya itu sedekah. Jadi engkau membantu seseorang yang berkaitan dengan kendaraannya itu sedekah. Sedekah hadirin. Fatahmiluhu 'alaiha. Engkau menaikkan orang tersebut ke kendaraannya. Itu sedekah. Wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan engkau menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya tersebut atau ke atas kendaraannya, karena dulu kan onta atau kuda ya. Nggak mungkin di dalam perut onta, kalau sekarang di dalam kendaraan, di dalam bagasi misalnya. Itu sedekah. Kalimatun thayyibatun shadaqah. Dan kalimat yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dan setiap langkah, setiap langkah yang dilangkahkan untuk mengerjakan sholat itu sedekah. Tumitul adza 'anil thariqi shadaqah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Itu sedekah. Hadirin Allah muliakan. Lalu Imam Nawawi membawakan riwayat lain dari hadis Muslim. Kalau tadi Bukhari Muslim, sekarang hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau tadi Abu Hurairah, sekarang Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam 'ala 60 wa 300 mafsil." 60 wa 300 mafsil. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia itu diciptakan, atau setiap manusia itu diciptakan dari 360 sendi. Nah ini hadisnya. Kenapa kita dapat angka 360? 360 sendi. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astagfarallaha azza wa jal. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertakbir, memuji Allah, bertahmid. Jadi barang siapa bertakbir Allahu Akbar, lalu bertahmid Alhamdulillah, wa hallalallah, dan bertahlil La ilaha illallah, wa sabbahallah, dan bertasbih Subhanallah, wa astagfarallah, dan beristighfar Astagfirullah, atau Allah maghfirli, wa'azala hajaran an tariqin nas, au syaukatan au azma an tariqin nas, dan menyingkirkan batu dari jalan manusia, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang kalau ada dari jalan tersebut, atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada ada sitin wa thalathimi'ah. Hadirin Allah muliakan. Sebanyak 360 kali. Sebanyak 360 kali. Berarti dia telah berjalan. Dalam riwayat, fa'innahu yumsi yawma idzin. Berarti dia menghabiskan hari tersebut sampai sore hari, di hari itu, dalam kondisi menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi kalau orang melakukan itu 360 kali, karena kan 360 sendi. 360 sendi. Maka barang siapa yang bertakbir, barang siapa yang bertakbir, barang siapa yang bertahmid, bertahlil, tahlil tadi la ilaha illallah ya, bertasbih subhanallah, beristighfar, astaghfirullah, menyingkirkan batu dari jalan, duri dari jalan, lalu tulang dari jalan, mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ada tilk sejumlah atau sebanyak 360 kali, berarti dia telah berjalan pada hari itu atau telah menghabiskan hari itu sampai sore dalam kondisi telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Insyaallah. Dan jumlah 390, jumlah 390. Dan kita kaitkan dengan hadis sebelumnya, itu semua bisa di cover dengan dua rakaat sholat duha. Makanya hebat sholat duha ya, Masya Allah ya. Itu mengcover semuanya 360 kali. Kalau kita gak sholat duha, berarti kita harus 360 kali. Hadirin Allah muliakan. Jadi harus total semuanya 360 kali. Karena kan setiap sendi ada sedekahnya, kata Nabi SAW. Setiap sendi ada satu sedekah. Jumlah sendi 360. Maka gimana semuanya itu 360. Dan bisa di cover dengan dua rakaat salat duha di hadis sebelumnya. Jadi bayangin betapa apa namanya hebatnya sholat duha loh. Kita semakin apa namanya kagum lagi dengan sholat duha. Dan itu bisa mengcover amar ma'ruf nahi mungkar. Pak, ya, artinya bukan kita diamkan. Kenapa Anda enggak nahi mungkar udah sholat duha? Bukan begitu. Tapi bisa jadi misalnya hari ini ada orang habis menghabiskan waktunya di kamar misalnya. Orang lagi isolasi. Atau lagi sakit, udah gak kemana-mana, gak ketemu orang. Nah, sebagian orang kalau gak ketemu orang, gimana nahi mungkarnya? Betul, sekarang ada WA ada segala macam, tapi kan terbatas, gak semua punya ilmu misalnya. Nah, sholat duha bisa di cover gitu loh. Karena semuanya harus 360. Orang yang melakukan 360, dia telah berjalan menjauhi neraka pada hari tersebut, Masya Allah. Dia telah berjalan menjauhi neraka. Berjalan menjauhi neraka. Jangan lepas sholat duha hadirin. Sebagaimana riwayat sebelumnya. Karena itu benar-benar ngebantu banget. Kalau enggak itu tadi takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu totalnya 360. Atau itu tadi ta'dil bainain, bersikap adil di antara dua pihak, lalu membantu orang. Kadang belum tentu kita ketemu orang yang kesulitan dengan kendaraan. Pak, saya bantu ya. Sampai ke parkiran, saya ini naik angkot mas, gitu. Oh ya, atau aku sampai angkot nggak jadi deh, aku jalan kaki aja pulang. Oh nggak naik angkot ya, nggak jadi, aku jalan kaki. Ya udah nggak bisa ngerjain, ya udah bertasbih aja, bertakbir aja. Kalau kita nggak ketemu orang misalnya, jadi variannya tuh banyak, variannya banyak. Dan kalau kita kaitkan lagi, itu semua bisa di cover dengan sholat duha. Bisa di cover dengan sholat duha. Tapi kalau kita gak sholat duha misalnya, atau gak jangan pelit-pelit sama kebaikan, kita mau sapu bersih semuanya, ya udah bantu. Seterusnya. Jadi pesan besarnya adalah variannya banyak. Dan total beratnya minimum 360. 360 karena setiap sendi itu satu sedekah. Sendi kita ada 360. Berarti minimum kita harus 360 sedekah. 360 melakukan kebaikan yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa aja, mau bersikap adil, mau ngebantu orang, mau bahasa yang baik, mau melangkah untuk sholat, mau menyingkirkan gangguan dari jalan, mau apa, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, istighfar. Varian sangat banyak, opsi sangat banyak. Dan Allah begitu baik, di cover dengan dua rakaat salat duha. Ini pelajaran besar. Dan ini menunjukkan, memang jumlahnya terkesan banyak, 360 sedekah setiap hari. Tapi dengan dibukanya berbagai macam pintu sedekah dan pintu kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam dua riwayat ini, plus salat duha sebelumnya, gak ada alasan untuk tidak mencapai target setiap hari. Jadi jangan terus 60. Aduh, banyak banget terus 60. Kayaknya aku gak bisa deh. Masa gak bisa salat duha 5 menit, 10 menit. Oh itu bisa. Ya udah cover semua. Dan langkah afdolnya kalau kita sapu bersih. Ini betapa dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan sibuk. Enggak ada alasan enggak mencapai target. 30 kebanyakan Anda hanya lihat dari satu sisi. Coba lihat sisi yang lain. Bagaimana Allah buka semuanya? Ayo hadirin sekalian, maksimalkan hari-hari kita. Dan apa closing statement-nya sangat dalam. Fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahsa nafsahu 'anil nar. Maka dia telah menghabiskan atau dia telah berjalan di hari tersebut dalam kondisi menjauhkan dirinya dari api neraka. Menjauhkan dirinya dari api neraka. Selama dia kerjakan karena Allah. Menjaga imannya, menjaga keikhlasannya, menjaga tauhidnya. Dan menjauhkan dirinya dari api neraka. Karena itu mari jamaah sekalian. Gak ada alasan untuk tidak bisa. Karena semua dimudahkan. Itu makna global dari dua riwayat ini. Ingat, 360. Dan hadirin sekalian, kita lakukan. Kenapa Allah suruh kita bersedekah 360 dari satu sendi tersebut? Karena sekali lagi, hadirin, sendi itu karunia luar biasa. Karunia yang sangat luar biasa, yang kita remehkan. Yang kita gak sadari. Begitu Allah cabut, aduh, itu rematik aja, lu gak enak hadirin. Jempol bermasalah aja. Semua salah. Jempol kaki masalah. Aduh. Mau pakai sepatu paling mahal juga gak ada enak-enaknya tuh. Kalau sendi di jempol itu bermasalah. Gitu. Pakai sepatu 80 juta, gak ada enak-enak. Makanya lucunya manusia seringkali lebih menghargai sepatu daripada jari jempolnya, gitu ya, masya Allah, lebih menghargai sepatu daripada jari jempol. Ya benar, sepatu juga nikmat, apa nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kita nggak pernah menghargai jari jempol kita? Padahal itu luar biasa. Maka ini cara kita bersyukur. Dan kalau kita perhatikan, kata para ulama, kalau kita lihat hadis tersebut, maka ini memberikan pesan cara bersyukur itu dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan apa? Bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, itu beristighfar. Itu dengan lisan. Jadi jamaah sekalian, ketika ketika kita menggunakan lisan kita untuk berzikir, untuk mengucapkan yang baik-baik, ingatlah itu salah satunya dalam rangka bersyukur terhadap nikmat sendi itu. Dan sebaliknya, orang yang gak berzikir di hari ini, ngomongin orang, ghibah, bahasanya kasar, maka dia gak bersyukur saat Allah memberikan dia sendi-sendi tersebut. Gak bersyukur. Gak bersyukur. Jadi, bersyukur itu harus dengan lisan. Dan dengan perbuatan. Lisan, perbuatan. Lisan dan perbuatan. Lalu yang berikutnya dengan hati. Nah itu. Dengan hati. Jadi tiga ya. Lisan, perbuatan, dan hati. Lisan, perbuatan, dan hati. Nah itu tadi. Hati harus ada rasa syukur. Harus dikaitkan dengan hati kita. Lalu ingin yang terbaik buat saudaranya, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, itu kan hati juga. Ya, itu bersyukur hadirin. Kita lanjutkan. Adapun secara spesifik yang bisa kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang pertama kata Nabi SAW, berbuat adil di antara dua pihak. Berbuat adil di antara dua pihak. Hadirin Allah muliakan. Maksud berbuat adil di antara dua pihak, maksudnya adalah bersikap adil jika ada sesuatu di antara mereka. Ada kendala, ada permasalahan, ada konflik, ada miss. Lalu kita berusaha menengahi, harus adil tuh. Makanya para ulama mengaitkan dengan adil wal islah. Harus bersikap adil dan mengislah. Jadi bersikap adil di antara manusia sebelum terjadi konflik, apalagi setelah terjadi konflik gitu. Ini berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan masalah di antara dua pihak. Dan dimulailah dengan adil, karena bisa seringkali konflik justru berawal dari kita nggak adil. Kita nggak adil. Hasad di antara anak seringkali terjadi karena orang tuanya nggak adil. Dan akhirnya ke bawah sampai besar dan konflik terus. Terus setiap konflik kelihatan keberpihakan ayah atau ibu ke salah satu dari mereka. Akhirnya dendam. Kalau waktu kecil dendamnya kita remehkan, begitu besar, pecah keluarga. Kenapa? Nggak adil. Nggak adil. Dia adil sebelum terjadi masalah untuk menjaga agar tidak ada masalah sebagai tindakan preventif, dan terlebih lagi ketika ada masalah karena lebih sensitif lagi. Gitu. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang diperintahkan untuk mendamaikan, mengislah, dan membuat masing atau pihak yang bermasalah jadi damai. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka islahkanlah hubungan di antara dua saudara kalian yang lagi bertikai, yang lagi konflik. Perbaikilah, damaikanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, agar kalian dirahmati, disayang. Jadi disayang sama Allah, dirahmati oleh Allah, itu ditentukan oleh ketakwaan seseorang dan semangatnya mendamaikan di antara saudara, di antara sahabat, di antara umat Islam. Orang-orang yang spiritnya mendamaikan, menyatukan, membuat orang yang konflik kompak lagi, bersahabat lagi, atau kakak adik akur lagi, suami istri nyatu lagi, solid lagi, orang tua dan anak, anak ke orang tua, maka mereka akan dirahmati oleh Allah, mereka akan disayang oleh Allah, karena salah satu mental dan spirit yang dibutuhkan untuk mengislah, untuk mendamaikan, untuk membuat kompak adalah kasih sayang, rahmat. Orang-orang yang senang banget mendamaikan orang, menyelesaikan masalah orang dalam tanda positif ya, dalam otak positif, mempersatukan kembali, itu orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Karena yang mendorong dia mendamaikan adalah kasih sayang dia kepada yang lagi konflik. Coba kalau dia dendam, kalau dia hasad, mana ada didamaikan, yang ada dikomporin. Orang mendamaikan itu punya kasih sayang. Nah, sebagai balasan, al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Allah akan sayang sama mereka, subhanallah. Allah akan sayang, jadi didamaikan, mengeratkan. Nah, hadirin, maka sebelum terjadi masalah, ya jangan dipicu. Orang yang sudah kompak, jangan dipicu berpecah. Orang yang sudah solid, jangan dipicu untuk berpecah. Orang yang lagi mesra-mesra, jangan diprovokasi. Dan salah satu bentuk pemicu adalah kita tidak adil sama mereka. Awalnya ini kakaknya baik-baik aja, tapi karena kita sebagai orang tua gak adil, ribut nih mereka. Awalnya saling menyayangi, tapi si kakak bilang, ini kok ayah sama ibuku atau abah sama umiku kok gak adil gitu loh. Yang dibeliin baju lebaran cuma adeknya gitu loh. Kakaknya gak dikasih. Gak adil. Ya diperhatikan adeknya. Ya dibeliin makan siang adeknya. Bapak kakaknya suruh puasa. Ya, zuhud bang. Ya Allah. Kakaknya disuruh zuhud. Dan itu konsep yang salah pula. Adeknya yang dikasih. Ya lama-lama kakaknya cemburu. Akhirnya dendam. Harus adil. Jadi ketika udah solid, udah kompak, jangan dicerai-beraikan karena sikap kita nggak adil. Nah, ini penting untuk orang tua dan lain-lain. Nah, kalau qadarullah terjadi masalah, terjadi konflik, kita damaikan. Gitu. Dan itu sekaligus sedekah sendi kita. Ingat, ini bukan sedekah sendi. Lalu biar Allah rahmati kita. Biar Allah rahmati kita. Ingat, itu hanya orang-orang beriman dan yang punya rasa kasih sayang sama saudaranya yang senantiasa berusaha mengislah. Gitu. Jadi hobinya orang-orang beriman itu mendamaikan, mempersatukan, mensolidkan. Bukan mencerai-beraikan. Bukan memprovokasi. Apalagi adu domba. Enggak. Orang beriman enggak suka itu. Orang beriman itu berusaha mengislah. Selalu bicara Islam. Jadi is apa narasinya itu selalu narasi islah, perbaikan, konsolidasi, mendamaikan, win-win solution dan seterusnya. Karena itu perintah Allah kepada mereka dalam surat Al-Hujurat ayat 10, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara dua saudara kalian itu. Didamaikan. Ini selalu bicara islah, islah, dan islah. Gitu. Jangan ngadu domba, gak bagus. Dan dosa, dosa besar. Hadirin Allah muliakan. Dan gunakan ilmu dan kebijakan atau kebijaksanaan. Ilmu dan hikmah, ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Itu salah satu hal yang kita tekankan dari hadis ini. Lalu juga yang berikutnya, ngebantu orang sesederhana mungkin itu pahala besar. Makanya membantu orang yang berkaitan dengan kendaraan, fida batihi, fatahbilu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah. Kita bantu orang berkaitan dengan kendaraan, kita bantu dia naik kendaraan, kita bantu ngebawain barangnya masuk ke kendaraan, mungkin dia tergopoh-gopoh barang apa belanjaannya banyak, bantuin adik, cegatin angkot kalau dia naik angkot, kalau dia naik beca atau bajai taruh, cegatin, kalau perlu bantu tawar, kalau salah satu kalau sana transportasinya bisa ditawar, kayak bajai bisa ditawar, becak bisa ditawar, ojek bisa ditawar. Sekali lagi, bantuin. Bantuin nunggu, gitu. Atau yang lain lah, gitu. Bantuin parkirin, nah itu. Orang kita tahu kesulitan parkir, jadi dimin. Bantuin parkirin. Bantuin parkirin. Bahkan kalau kita lihat, dia nggak bisa, nggak lihai, nggak jago parkir, kita tawarin, mau saya parkirin nggak? Oh, bisa ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan pas masuk gas gigi satu kabur. Itu maling namanya, bukan bantu. Jadi bantu parkirin gitu. Atau misalnya ada kendala mesin, kita ngerti lah, boleh saya bantu buka kapnya diperbaiki. Atau misalnya ban bocor, dia nggak bisa, jangan kan ambil ban serapnya nggak bisa dan sebagainya. Oke, saya bantu ya. Dongkrak ada, saya udah bantu. Jadi itu semua sedekah sendi udah, ingat sendi gitu. Jadi jangan ini orang itu dia lagi kesulitan sama mobilnya depan di pinggir jalan depan kita, depan mata kita asing aja nongkrong kongko. Oh jangan, bantu. Nanti Allah bantu kita. Karena Allah fi'uni al-abdi, maka al-abdu fi'uni akhi. Allah akan bantu hambanya saat hamba bantu saudaranya. Dibantu. Dibantu, ini penting. Terus juga diantara yang perlu kita tekankan dalam dua hadis ini, hadirin, kalimat thayyibatu shadaqah. Hadirin, kalimat yang baik itu sedekah. Jadi kalau bisa pakai kalimat baik dan kalimat yang buruk, itu sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalau bisa WA yang baik, kenapa WA yang buruk? Kalau bisa WA yang lembut, kenapa WA yang kasar? Orang sedekah, masa kita, makanya hadirin, ini sedekah buat apa? Buat sendi kita. Masa sama sendi kita sendiri pelit? Ini sedekah buat sendi, bukan buat orang lain. Ini biar kita jalan menjauhi neraka. Buat diri kita sendiri, kata Nabi SAW. Kita jalan menjauhi neraka, menuju surga. Masa sama diri kita perhitungan? Lu kenapa sih? Apa kasar banget tadi ucapannya? Habis gue kesel banget sama dia. Gak rido gue pakai bahasa halus sama dia. Lo bukan sama, bukan untuk dia, untuk sendi Anda. Sendi Anda punya 310. Tadi pagi salat duha nggak? Ya enggak lah. Tadi kan buru-buru. Tuh dengan salat duha, kalimatnya kasar, ya nggak dapat 360 sedekah. Kalau begini caranya. Ini untuk kita. Jadi kalimat yang baik itu sedekah buat sendi kita. Dalam arti sendi kita ini harus dikeluarkan 360 setiap hari. 360. Makanya saya bilang kalimat yang baik gitu lah. Kalimat yang baik. Itu sedekah buat diri kita. Artinya tanggungan sedekah sendi kita itu poinnya. Gitu ya. Karena sekali lagi di zaman sekarang nih, aduh, gampang banget orang tuh gunakan kalimat-kalimat yang gak baik. Tapi lisan aku diam loh Pak Ustadz. Iya lisan diam, tapi jempolnya itu loh kok kayak serem banget bahasanya. Jempol. Bukan lisan, jempolnya, subhanallah. Oh, jempol juga, ya iyalah. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan pikirkan diri sendirilah. Pikirkan diri sendiri. Berikan kalimat-kalimat yang baik. Dan itu sedekah. Itu sedekah. 360 sedekah loh yang harus kita keluarin buat sendi kita sendiri. Terus juga di antara kalimat yang baik adalah nggak ngeluh ketika dikasih musibah sama Allah, nggak mencela Allah, nggak buruk sangka sama Allah dengan lisan, nggak ngamuk, nggak mengucapkan kalimat pesimis, gitu. Makanya kan dalam hadis Aisyah, yang keluar dari lisan apa? Yang keluar dari lisan? Takbir. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Lalu istighfar. Itu aja udah. Itu kalimat baik semua kan. Jadi ketika hari ini gak berjalan sebagaimana mestinya, jangan marah-marah sama orang. Istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Itu ada. Daripada ngelabrak orang, mendengar tasbih. Subhanallah. Maha suci Allah. Pasti ada hikmah. Itu. Enggak. Gue harus WA dia. Gue mau marah-marah. Ngapain? Mendingan istighfar. Kalimat thayyibah. Ini sedekah buat diri kita. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran juga dengan lisan ya. Sudah kita sedikit singgung masalah ini. Jadi kalimat yang baik itu, walaupun satu kalimat, dua kalimat, ucapkan kalimat yang baik. Digabung sama hadis kemarin, wajah berseri, senyum, itu udah cocok nih. Udah wajah berseri, senyum, kalimatnya enak. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu seorang muslim. Dan dilatih. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Ternyata kalau Allah gak tolong, senyum aja susah ya. Kenapa kan minta pertolongan sama Allah subhanahu wa ta'ala? Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, singkat aja karena kita akan jelaskan juga di hadis yang lain. Wabikulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan berjalan menuju sholat itu sedekah. Setiap langkah loh, setiap langkah sedekah. Setiap langkah itu sedekah. Makanya sebagian sahabat ada yang ingin pindah rumah mendekati Masjid Nabawi, itu Nabi mengatakan nggak usah pindah. Salah satu hikmahnya ini sedekah semua setiap langkah. Jadi selalu lihat sudut pandang akhirat telah hadir. Ini bisa disampaikan, waktu telah habis. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Dan itu tadi, jaga, bantu orang, lisan dijaga. Tapi pilih kalimat yang baik, dan kalimat itu thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik itu penting. Belajar. Kalau enggak bisa belajar, latihan. Dan juga bergaul sama orang yang bahasanya bagus. Bergaul sama orang yang bahasanya bagus. Karena bahasa itu nular, hadirin. Bahasa itu nular. Itulah. Bahasa itu nular. Simpel aja nih. Sekarang, secara umum, orang-orang di lapangan atau di pergaulan, pakai awalan atau akhiran bro. Itu belajar dari mana? Emangnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ada awalan dan akhiran bro? Dari lingkungan. Dari lingkungan. Gitu. Bahkan yang diajarin di pelajaran bahasa Indonesia kita lupa. Gitu. Nah, kita lupa. Tapi yang di lingkungan ingat, dipakai terus. Ingat dan dipakai terus. Pelajaran bahasa Indonesia justru lupa. Masya Allah. Itu hadirin Allah muliakan. Kenapa pentingnya lingkungan dan pergaulan? Makanya kalau ingin bahasa bagus, selalu belajar bergaul dengan orang-orang punya bahasa yang berkelas, yang baik. Maka kita akan terbawa dan tanpa sadar sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Itu kalau kita pakai bahasa yang baik, itu belum apa, belum belum jam 9 aja, udah ketutup 360, 360 sedekah, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Tapi kan ibu-ibu, apa, memang apa punya kelebihan. Punya kelebihan dalam masalah ini. Maksudnya lebih cerewet Pak Ustaz. Enggak, kita pakai bahasa punya kelebihan protein FOXP2. Apa itu? Ya, itu bahasa halus dan tingginya cerewet. Bahasanya harus bagus. Jadi protein FOXP2 gitu. Enggak. Artinya secara positif ya, artinya lebih lebih apa? Lebih banyak bicara untuk maslahat sebenarnya. Karena wanita harus didik anak-anak kecil. Oh, gitu, lebih berinteraksi dengan si kecil, dan itu kan butuh segala macam, harus handle segala macam. Gitu, itu kita ada sisi positifnya, bukan cerewet negatif. Tapi banyak menggunakan lisan dengan positif, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau bahasa kita bagus, itu nggak sampai jam 8 udah selesai, 360 sedekah. Itulah kata suaminya. Kenapa kamu kok senyum-senyum sih? Baru jam 8 pagi udah 10. Hah, kok bisa? Iya, tadi biasa sahabatku telepon, aku bicara panjang lebar, totalnya 10 lebih lah. Oh, ngomongin orang, oh enggak. Kita bicara, aku kasih nasihat, ajak kepada kebaikan. Terus aku suruh jangan emosi sama suami, nahi mungkar. Aku salahin dia. Dia kemarin nggak tepat sama suaminya, oh gitu ya. Terus ya udah, aku tadi bicara panjang, jadi totalnya itu dia tersisa 10 sedekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi belum sore aja udah ke cover 310 hanya dengan benar kalimat thayyibah. Makanya nggak terasa kan? Subhanallah. Ya, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum.